Mitra bisnis, Kwik Kiyanggi berpandangan, para pekerja di negara-negara maju memiliki tingkat pemahaman dan kepandaian yang baik soal ekonomi dan aturan main ketenaga kerjaan, sehingga mereka bisa menjadi mitra yang seimbang bagi sektor usaha dan pemerintahnya. Kwik Kiyanggi menambahkan, kondisi itu membuat serikat-serikat pekerja di negara maju bisa menempatkan wakil-wakilnya di lini penting pemerintahan. Untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik Pak Kwik, apa benar para pekerja di negara maju memang mitra seimbang bagi sektor usaha dan pemerintahnya, dan mereka benar-benar bisa diajak bicara dalam hal menentukan standar upah? Itu mini ya, setiap perusahaan kalau menentukan tidak semata-mata direksi loh. Mereka mempunyai pendapat. Jadi pekerja, tenaga gajian dari sebuah perusahaan itu selalu mempunyai suara dalam menentukan gaji. Dan suara-suara itu disampaikan melalui serikat pekerjanya juga ya Pak Kwik? Ya, itu kalau serikat pekerja biasanya kan sudah nggak mokok-mokok. Oleh karena di sana sudah kuat, dianggap sudah pandai, itu partner berbicara, jadi berunding, tripartit itu. Lantas, kalau Bapak melihat fenomena saling ancam antara buruh dan pengusaha di negara kita, apa pendapat Bapak? Ya itu hal yang seperti itu kan wajar terjadi di mana-mana. Jadi kalau kita kembali, apa yang terjadi di Indonesia sekarang, itu kan terjadi di Eropa dan Amerika zaman dulu. Kan terus-menerus mokok-mokok-mokok-mokok sampai serikat buruhnya itu berkembang, menjadi pandai, menjadi matang, dewasa. Lalu mereka membentuk partai politik dan sering sekali partai politiknya itu memerintah. Mereka yang memegang kekuasaan. Dan majikan diperintah oleh Perdana Menteri buruh dari partai buruh. Partai buruhnya itu memerintah. Nah kalau sudah seperti itu, maka segala sesuatu tidak seperti ini. Protes-protes sana. Ini apakah ini wajar-wajar untuk negara yang perkembangannya sampai di sini ya wajar. Kenapa Bapak menilai itu wajar? Ya itu oleh karena majikannya juga tidak terlampau paham, tidak terlampau peka. Pokoknya kurang mantep lah. Demikian Kwik Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.